Masih ada waktu 5 menit. Jangan banyak bertanya, cuma 5 menit waktunya. Apakah hukum memegang mushaf Al-Quran bagi perempuan haid? Saya sudah terangkan tadi ya. Memegang mushaf bagi perempuan haid, oleh sebagian para ulama dianggap tidak boleh. Bagi yang menganggapnya tidak boleh secara mutlak, mereka berdalilkan dengan ayat. La yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali siapa yang disucikan. Nah, ini ayat yang mereka pakai. Tapi ayat ini, menurut pendapat yang tidak mengharuskan, mereka anggap bahwa itu pendalilan tidak kuat. Karena yang dimaksud dalam ayat adalah siapa? Para malaikat. Bagi siapa yang mewajibkan untuk bertaharah, mereka juga berdalilkan dengan hadis, la yamassul Quran illa tahir. Tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali orang yang apa? Orang yang suci. Ini hadis datang dari beberapa jalan. Ada dari hadis Amr bin Hazm, ada dari hadis yang lain. Ya. Dan insyaAllah dari seluruh jalan-jalan ini bisa dihasankan, bisa dikuatkan. Sisa mana? Tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Orang yang tahir. Kata tahir dalam bahasa Arab itu, dalam pengertian fikih ada 4 macam. Ada suci, tahir, bermana dia tidak junub. 1. Ada tahir, bermana dia tidak berhadas. 2. Ada tahir, bermana dia bersih dari najis. 3. Ada tahir, bermana dia seorang muslim bukan kafir. Jadi 4 mana tahir. Sekarang yang mana yang diinginkan di dalam hadis? Tidak begitu nampak. Kan begitu? Jadi kalau dikatakan dalil tegas melarang, tidak ada dalil tegas yang melarang. Yang sahih dan tegas melarang. Tapi bersamaan dengan itu, tadi saya katakan bahwa afdalnya dia tinggalkan, jangan dia sentuh. Ya. Ini yang paling afdal sebab sebagian para ulama ada menukil kesepakatan para sahabat. Walaupun ulama setelahnya ada perbedaan, tapi di kalangan sahabat sendiri mereka sepakat. Tidak ada yang menyentuh kecuali berwudu. Jelas ya? Nah, karena itu tadi saya katakan bahwa yang paling afdalnya kalau dia sentuh, misalnya perempuan kalau ingin dia pegang Al-Quran, ya, harus dia membaca pakai mushaf, maka dia sentuh dengan apa? Perantara. Ya. Apakah dengan menggunakan kos tangan atau dia memakai alat misalnya untuk menyentuhnya, dia tidak menyentuh langsung. Dan ini dari pengagungan terhadap apa? Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik.